إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فقال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله تعالى وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواننا حفظكم الله جميعا ثم نسأل الله العفو والعافية وزيادة في العلم النافع. فإن شاء الله تعالى di kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala lapangkan bagi kita di malam hari ini, yang kita berharap juga bismillah azza wajal wa bi'aunihi agar majelis kita ini nantinya akan senantiasa tetap berkesinambungan dan mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah tabaraka wa ta'ala, ya, dari sekian kajian yang telah kita lewati dan juga ad-durus al-ilmiah, untuk kajian di malam Ahad dan juga mudah-mudahan insyaAllah mudahkan nantinya dari ikhwatullah huna berkajian di malam Senin berikutnya, kita akan mengkaji beberapa di antara karya ilmiah dari para ulama as-sunnah al-amilin, dari antara ulama as-sunnah yang mereka dikenal sebagai kalangan ahli ilm yang demikian fokus kepada al-ilmu wal-amal. Dan salah satu di antara mereka yang kiranya karya ilmiah mereka, para ulama ini, ya, patut untuk mendapatkan perhatian oleh kalangan tulab, kalangan para penuntut ilmu secara khusus dan kaum muslimin secara umum, yakni al-imam al-allamah al-hafidh Syamsuddin Abi Abdullah Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, sebagai salah seorang di antara murid terbesar ya Syekh al-Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Karya-karya ilmiah beliau menunjukkan akan ar-rusukh, yang menunjukkan akan kedalaman dan keluasan ilmu yang dimiliki oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Baik itu berbicara tentang al-aqidah atau mu'taqadat al-sunnah, keyakinan-keyakinan al-sunnah wal-jamaah, atau berbicara tentang fiqh, ibadah maupun muamalah, berbicara tentang masalah akhlak, adab, ya, tentang al-manhaj dakwah ila Allah. Karya karya Ibnu Qayyim rahimahullahu taala hampir menunjukkan, ya, hampir menunjukkan semua bidang keilmuan tersebut beserta dengan kelulusan beliau rahimahullahu taala dalam, ya, menjelaskan dan menerangkan satu persatu pembahasan. Dan salah satu antara karya ilmiah beliau juga, ya, yang layak mendapatkan perhatian lebih dari kita, yaitu kitab yang beliau tuliskan dan beliau nama sebagai dengan nama kitab Zadul Ma'ad Al-Hadi ila Sabil Ar-Rasyad. Ya, baik. Ya, kitab Zadul Ma'ad Al-Hadi Khairul Ibad. Al-Hadi Khairul Ibad. Dan jika diterjemahkan secara bebas, ya, ini bekal menuju akhirat. Ya, bekal menuju akhirat bagi seorang hamba. Nah, kitab Zadul Ma'ad ini pada dasarnya merupakan rangkuman fawaid, yang itu rangkuman sekian banyak faedah manfaat yang dirangkum oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Dikisahkan bahwa rangkuman ini atau kitab ini beliau rangkum di saat beliau melakukan rihlah, perjalanan, safar, yang merupakan suatu perjalanan. Beliau merangkum seluruh maklumat yang ada dari berbagai bidang keilmuan, namun dengan, ya, dengan suatu rangkaian yang searah dengan perjalanan sirah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, dengan mengikuti rangkaian perjalanan, ya, Nabi kita yang mulia Muhammad, ya, sallallahu alaihi wa alihi, ya, sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fadhil rahimahullahu taala pada kitab ini secara ringkas beliau akan menerangkan tentang keutamaan tempat, waktu-waktu tertentu, amal-amal ibadah tertentu. Selanjutnya juga beliau nantinya setelah itu akan berbicara tentang sejarah panjang kehidupan sosok manusia yang paling mulia, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sejak awal mula Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam berada di muka bumi ini sampai beliau diutus sebagai seorang nabi dan seorang rasul hingga wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan nanti setelah itu juga akan diiringkan beberapa petunjuk al-haji, ya, dan khairul haji hajjuhu sallallahu alaihi wasallam. Beberapa petunjuk yang merupakan sebaik-baik petunjuk yang ada dari Nabi kita yang mulia Muhammad ya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi beliau merangkai dari pembahasan beliau ini dari awal hingga akhir yang merunut kepada perjalanan Nabi kita yang mulia hingga Allah subhanahu wa ta'ala memanggil, ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, di sisinya. Ya, Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala akan menyisipkan sekian banyak faedah, sekian banyak manfaat. Lidhalika ikhwanna jami'an, ya, mengkaji kita Zadil Ma'ad ini layaknya kita menyadur mutiara fawaid yang ada dari yang goresan penang sang imam. Itu Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam meneliti jejak Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Demikianlah hata kitab Zadil Ma'ad. Ya, kitab, ya, Zadil Ma'ad ini fi hadi khairil ibad, yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim ya rahimahullahu ta'ala. Kitab ini sendiri, kitab Zadul Ma'ad, telah dicetak berulang kali, ya, oleh beberapa makasih, beberapa maktabah penerbit. Ya, dan diantara cetakan yang min ahsan taba'a, ahsan cetakan yang terbaik, yakni yang dicetak oleh muassasah Ar-Risalah Al-Tahqiq Syu'aib Al-Arnaud dan Abdul Qadir Al-Arnaud, ya, yang terdiri atas, ya, 5 jilid dhahab. Ya. Nah, masya Allah ta'ala. Jadi insya Allah azza wa jalla ikhwanna jami'an, kajian kita di malam ini, ya, dan setiap pekan insya Allah ta'ala jika tiada halangan, kita akan mengkaji hadap kitab, kitab, ya, Zadul Ma'ad. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala juga nantinya akan mudahkan bagi kita untuk mengkaji kitab beliau yang lain di hari berikutnya. Ya, kama azamna min qabal, ya, telah kita niatkan terdahulu, yaitu kita Madarijus Salikin. Kita lihat nantinya insyaAllah ta'ala kelapangan yang ada. Sebelum kita, yang beranjak ke kandungan yang ada dari kitab Zadul Ma'ad ini, ada baiknya di awal ya majelis kita mengenal secara ringkas sosok sang Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala. Siapakah beliau? Dan ya betapa beliau telah menyumbangkan usia beliau serta ya jerih beliau dalam mewariskan kitab-kitab serta khazanah ilmiah yang demikian bermanfaat bagi kaum muslimin. Al-Muhaqqiq atau pentahqiq kitab Zadul Ma'ad ini menyebutkan dalam biografi ya Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan bahwa Ibn Qayyim ini beliau adalah al-imam al-muhaqqiq al-hafidh al-usuli al-faqih al-nahwi sahib al-dihn al-wafad wal-qalam al-sayyal wal-ta'alif al-kathir al-mani'ah ya Syamsuddin Abu Abdullah ya Muhammad ibn Abi Bakr ibn Ayyub ibn Sa'ad ibn Hurais al-Zura'i al-Damashqi al-Mashhur ibn Qayyim al-Jawziyah. Ya, kata beliau rahimahullah ta'ala, dia menyebutkan di sini tentang nasab Ibn Qayyim, bahwa beliau adalah al-imam al-muhaqqiq, imam, ya, peneliti, al-hafidh, al-usuli, seorang yang alim pakar dalam bidang ilmu usul, ya, juga pakar dalam bidang ilmu fiqhi, dan al-nahu, ya, pada tata bahasa Arab. Beliau adalah seorang yang memiliki kecerdasan yang luar biasa, dan tulisan yang mengalir ya tanpa ya ada yang bisa membatasi tulisan beliau, wa ta'alif al-kathir, dan karya ilmiah yang demikian banyaknya. Dan ini di antara sifat di kalangan ulama kita, bahwa kalangan ulama al-sunnah wal jamaah di antara sifat mereka ya selain at-ta'lim, tadris, sedia mengajarkan, selain dia menyampaikan ilmu, da'wah ilallah, dan antara sifat kalangan ulama ahli sunnah terutama pada kibar ya, ulama ahli sunnah mereka dikenal sebagai sahib at-ta'alif, dan mereka para penulis, dan mereka akan menghimpun ilmu mereka pada kitab. Ini sifat di kalangan ulama ahli sunnah wal jamaah yang membedakan antara kalangan ulama sunnah dengan selainnya. Karena ilmu kapan jadi santur dan diwariskan dari itu dari generasi ke generasi, maka ilmu ini akan menjadi amjariyah bagi sahibul ilm tersebut. Dan bukan hanya juga Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau termasuk yang dikenal sebagai sahibul ta'alif, beliau seorang alim yang memiliki banyak karya ilmiah. Dan laqab beliau adalah Syamsuddin, kunyah beliau Abu Abdullah. Ya, dan nama lengkap beliau sebutkan di sini, beliau adalah Muhammad ibn Abi Bakar ibn Ayyub ibn Sa'ad ibn Hurayz Az-Zura'i Ad-Damashqi Al-Mashhur ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah. Ya, dan beliau lebih populer dengan sebutan Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah, ya, nisbah kepada madrasah ya yang didirikan ya oleh Muhyiddin Abu Al-Mahasin Yusuf Ibn Abdurrahman Ibn Ali Ibn Al-Jawzi, ya, di mana ayahanda beliau, ayahanda Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, ya, kana qayyiban fihi, sebagai salah seorang pengasuh ya di madrasah tersebut, penanggung jawab di madrasah tersebut. Maka dinisbahkan ya beliau rahimahullah ta'ala kepada gelar atau amal dari ayahanda beliau, maka dikenalah beliau sebagai ya Ibn Qayyim ya Al-Jawziyah. Beliau ya dilahirkan, disebutkan di sini ya beliau dilahirkan tayyib pada bulan Safar, ya pada tanggal 7 dari bulan Safar pada tahun 691 ya Hijriah. Dan beliau wafat pada tahun 723 Hijriah. Ya, ini tahun di mana beliau dilahirkan. dan tahun di mana beliau wafat. Beliau rahimahullahu taala ya sebagaimana halnya perjalanan ya seorang hamba yang berada pada sebuah keluarga yang dinaungi dengan ilmu dan cahaya ilmu dan hikmah, beliau rahimahullahu taala ya telah menekuni dirasah tentang Al-Qur'an, menghafalkan Al-Qur'an, hadis dan matan ilmiah dalam berbagai bidang keilmuan di usia ya, beliau yang masih dini. Setelah itu beliau rahimahullahu taala mulai menghadiri sejumlah majlis ilm. Dan dia beliau menghadiri majlis Syihab An-Nablisi dan menyimak al-hadis dari An-Nablisi. Demikian juga dari Qadhi Taqiyuddin Ibn Sulaiman. Dan disebutkan juga di antaranya di antara guru-guru beliau yang mana beliau menyimak ilmu hadis dari para guru beliau ini, di antaranya Abu Bakar Ibn Abdul Daim dan juga Ismail Ibn Maktum dan Fatimah binti Jauhar dan selainnya. Jadi antara para masyikh beliau yang beliau menimba ilmu Arabiyah, di antaranya dari Ibn Abil Fath Al-Bali, ya, di mana beliau rahimahullah ta'ala membacakan kitab Al-Mulakhas Karya Ya Abil Baqa, dan juga beliau membacakan Al-Jurjaniyah, kemudian Al-Fiyah Ibn Malik dan sebagian besar dari Kafiyatul Syafi'iyah dan beberapa kitab dan ilmu Arabiyah lainnya yang mufidah. Dan juga beliau membaca ilmu Arabiyah ini di hadapan Syekh ya Majduddin At-Tunisi ya dan beberapa guru-guru beliau lainnya dalam bidang ilmu Arabiyah. Adapun dalam bidang ilmu usul dan al-fiqh, beliau rahimahullah ta'ala menimba ilmu usul dan fikih dari sejumlah syuyukh yang masyhurah, sejumlah kalangan syekh, para guru yang pada zaman itu demikian terkenal dalam bidang ilmu usul dan fikih. Ya, di antara tentunya syekh beliau yang paling beliau cintai, kemana beliau sendiri menyebutkan dalam beberapa karya beliau, wa ahabbu an-nas indahu, atau yang orang atau syekh yang sangat beliau cintai atau paling beliau cintai, ia adalah Syekh Islam Ahmad Ibn Abdul Halim Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Dan selain dari Syekh Islam Ibn Taimiyah, juga Syekh Ismail Ibn Muhammad Al-Harrani dan juga Syekh Yasafuddin Al-Hindi Al-Usuli. Ia tadi rahimahullah ta'ala telah mengkaji dan mengambil ilmu dari beberapa syekh ini, di antara kitab Rawdatul Nadir wa Junnatul Manadir, kitab Al-Ihkam, kitab Al-Mahsul Al-Razi, kitab Al-Ba'in, Al-Muharrad Ibn Taimiyah, ya Majduddin Ibn Taimiyah dan selainnya. Ini guru-guru beliau yang bidang ilmu usul dan ya ilmu fikih. Dan dia rahimahullah ta'ala termasuk di antara murid yang paling lama mulazamah di Syekh Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, dan termasuk kesayangan dari Syekh Islam Ibn Taimiyah ya rahimahullahu ta'ala. Baik, Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala ya, Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala dari sekian guru yang beliau mengatur ilmu dari para guru ini, Fadiyah rahimahullahu ta'ala adalah seorang alim dan ulama al-sunnah. Dan salah seorang alim yang paling depan dalam membela akidah al-sunnah wal-jamaah. Beberapa karya ilmiah beliau menunjukkan akan hal tersebut. Di antaranya hadap kita, kitab Zadil Ma'an. Dan kitab Sawaiq al-Mursalah. Demikian juga kitab beliau yang kitab Al-Madarij As-Salikin. Kitab kedalika Ighafat al-Lahafan dan selainnya. Ya, yang mengindikasikan bagaimana ya Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala menegakkan di akidat al-sunnah dan bantahan serta sanggahan beliau kepada kalangan yang menyimpang dari akidat al-sunnah wal-jamaah dan menyimpang ya dari jalan yang telah ditunjukkan oleh Nabi dan kita yang mulia Muhammad صلى الله عليه وآله وسلم. Dan dia juga termasuk di antara seorang alim yang paling yang paling sengit atau paling kebenaran dalam berusaha menghalau semua bentuk-bentuk taklid fanatisme al-asabiyah. Dan juga dia rahimahullah ta'ala termasuk di antara ulama di generasi terakhir yang menancapkan panji-panji ittiba, panji-panji ya ittiba' yang ittiba' kepada manhaj Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, dan menjaga atau menjauhkan kaum muslimin dari fanatisme kepada madzhab ulama yang telah ada di zaman tersebut. Sebab itu beliau rahimahullahu taala dikenal sebagai seorang ulama muhaqqiqin, termasuk di antara ulama mujaddidin, dan termasuk juga di antara para ulama yang munasir, termasuk di para munasirin ahli sunnah nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Baik, dan ada beberapa kalangan ulama besar yang telah hadir di majlis beliau dan menimba ilmu dari Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ya di antaranya ya Ibnu Rajab Al-Hanbali, Zainuddin Abul Faraj, dan di antara mereka juga Al-Hafiz Imaduddin Ismail Ibn Kathir Ad-Damashqi. Dan demikian juga di antara ulama yang duduk di majlis beliau ya Syekhul Imam Al-Hafiz Ummatul Muhaddithin, ya Ibn Abdul Hadi Al-Hanbali rahimahullahu taala, dan beberapa lainnya yang telah hadir di majlis Ibnu Qayyim ya rahimahullahu taala. Adapun karya ilmiah beliau demikian banyak kiranya, ya dan karya yang telah kita sebutkan tadi, ya dan antara kitab beliau yang lainnya pula, ya dan banyak kitab dalam masalah al-qada wal-qadar, yaitu kitab Shifa'ul Alil, ya dan kitab kadzalika Hadi al-Arwah, ya dan kitab beliau Bada'il Fawa'id dan kitab Al-Fawa'id, juga kitab Jala'ul Afham, dan beberapa kitab lainnya tidak terkira banyaknya, merupakan hasil karya ilmiah dari Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Ini sekilas tentang sang penulis kitab Zadul Ma'ad, yaitu Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Selanjutnya insyaAllah ta'ala ya, selanjutnya kita masuk ke bahasan dari kitab ini, yaitu kitab Zadul Ma'ad. Tadi mukaddim al-kitab qala rahimahullah ta'ala, ya'ni Ibnu Qayyim rahimahullah, wa bismillahirrahmanirrahim, hasbi Allah wa ni'mal wakil, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wa la udwana illa alal zalimin, wa la ilaha illa Allah ilahul awwalin wal akhirin, wa qayyumus samawati wal ardin, مالك يوم الدين الذي لا فوز إلا في طاعته ولا إزة إلا في التذلل لعظمته ولا غنى إلا في افتقار إلى رحمته ولا هدى إلا في استهداء بنوره ولا حياة إلا في رضاه ولا نعيم إلا في قربه ولا صلاح للقلب ولا فلاح إلا في الإخلاص له وتوهير حبه الذي إذا أطيء شكر فإذا أطيء تاب وغفر فإذا نوي أجاب فإذا عمل أتاب. قال مقدم الكتاب لي رحمه الله تعالى يوم مجي الله تبارك وتعالى dengan segala pujian, dan menyebutkan bagaimana ketergantungan seorang hamba kepada sang pencipta Allah tabaraka wa ta'ala. Dan dia setelah menyebutkan kalimatul hamd al-basmalah yang merupakan adat dari kalangan ulama kita, di mana tercantumkan dalam Al-Quran Al-Karim pada kisah Sulaiman dan penguasa Saba, demikian juga menjadi kesepakatan para ulama tentang keberan basmalah di antara satu surah dengan surah yang lainnya di dalam kitabullah. Dan juga terdapat sekian hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendahului amalan tulisan khutbah beliau, ya risalah beliau, dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Sehingga semisal Ibn Battah rahimahullah mengutip bahwa ada sekian 70-an surat yang Nabi telah kirimkan, Nabi tulis dan beliau kirimkan ke segenap para penguasa yang ada di masa itu, dan semuanya diawali dengan ucapan basmalah. Ucapan basmalah, dan ijma' para ulama tentang sunnahnya basmalah pada kitab atau risalah yang bermanfaat, terkandung padanya ilmu, terkandung pada kitab dan risalah tersebut ilmu. Selanjutnya beliau menyebutkan pujian kepada Allah dengan hamdalah kepada Rabbil Alamin, dan beliau menyebutkan al-aqibatu lil muttaqin, ya bahwa pujian bagi Allah subhanahu wa ta'ala awalan adapun fil akhir, jazak dari kalimatul hamd ini hanya bagi orang-orang yang bertakwa. Atau beliau menyebutkan wala udwana illa ala zalimin, dan jadilah permusuhan kecuali bagi orang-orang yang zalim. Lantas beliau menyebutkan ketergantungan hamba kepada Al-Khaliq, ya pada mukaddimah kitab beliau ini. Ya, dan tadi beliau menyebutkan bahwa seorang hamba tidak ada kemuliaan, ya, tidak ada kemuliaan kecuali apabila seseorang at-tadallul fi ummati, ketika seseorang dia menghinakan dirinya di hadapan keagungan Allah tabaraka wa ta'ala. Wala ghina illa fi iftikari ila rahmatihi, dan tidak ada kecukupan kecuali jika seseorang dia menunjukkan kebutuhan dia akan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada petunjuk kecuali dengan mengambil petunjuk dari cahaya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tiada kehidupan kecuali pada keridaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wala na'ima illa fi qurbihi, dan tidak ada kebahagiaan, tidak ada kenikmatan kecuali dalam peribadatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wala salahal qalbi, dan tidaklah sebuah hati itu menjadi baik, dan tidak juga akan mendapatkan meraih kemenangan illa fil ikhlas lahu. Wa keikhlasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan mengesahkan kecintaan hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan ini berintisari dari at-tauhid, atau salah satu di antara intisari tauhid, yakni ikhlasul mahabba. Yang satunya lagi mada ikhlasu al-khawf wal-raja. Karena kapan seseorang telah mengumpulkan dua hal ini pada dirinya, ya kamula tauhidu, maka akan sempurna tauhid hamba tersebut. Ya, ketika dapat mengikhlaskan mahabba dia, tidak cinta kecuali kepada Allah, dan mencintai seseorang karena Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak takut kecuali kepada Allah, maka akan sempurna tauhid hamba tersebut. Ya, maka dia lagat, ya, apabila dia ditaati maka dia bersyukur, apabila dia di maksiat, seorang hamba bermaksiat kepada Allah tabaraka wa ta'ala, maka Allah akan menerima taubatnya, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuninya. Dan jika dia ya didoakan, atau ketika seorang hamba berdoa kepada Allah tabaraka wa ta'ala, niscaya Allah ta'ala akan mengabulkan doanya, ya, ajilan wa ajilan, begitu dikabulkan pada waktu yang dekat maupun diakhirkan kelak di akhirat. Nah, dan apabila Allah subhanahu, apabila hamba ini mengerjakan segala yang diperintahkan untuk dikerjakan, maka niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan ganjaran pahala bagi hamba tersebut. Iya. Ya, melanjutkan puja-puji beliau kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya, akan rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala, ya, dan juga ya pujian terhadap ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, selanjutnya beliau menyebutkan setelah itu ya persaksian, dan ini juga merupakan adab dari sebagian besar para ulama kita. Dan juga telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada khutbatul hajat, ya, setelah pujian dan ucapan alhamdu kepada Allah tabaraka wa ta'ala, tak seorang hamba atas mengiringi dengan persaksian akan syahadah, ya, syahadah ibadah, ya, ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ketundukan, ya, dan ketundukan kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Beliau menyebutkan setelah itu, wa ashadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah kalimatun qamat bihal ardu wa samawatu wa khulika li ajliha jami'ul makhlukati wa biha arsala Allahu ta'ala rusulahu wa anzala kutubahu wa syara'a syara'i'ahu. Ya, dan dia mengucapkan syahadat bahwa tiada ilah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, yang tiada sekutu bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan kalimat ini, syahadat ini, kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarika la, ya, beliau katakan kalimatun qamat al-ardu was-samaa', ya, kalimat di mana bumi dan langit ini ditegakkan. Fakhulikan biadliha jami'ul makhlukat, dan seluruh makhluk, ya, seluruh makhluk diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memurnikan, yang untuk memurnikan kalimat la ilaha illallah. Sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri telah menyebutkan di dalam Al-Quran Al-Karim bahwa segala sesuatu, tidak satu pun illa yusabbihuna lillah, illa yusabbihullaha, kecuali mereka itu satu persatu semuanya bertasbih, memuji dan mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan tauhid ini sebagai alasan diciptakannya kaum jin dan kaum manusia. Di mana sering kita dengarkan dari firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Bahwa alasan ya diciptakannya kaum jin dan manusia tidak ada kecuali untuk tahqiq makna ibadah, ya, untuk realisasi makna penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga dengan tauhid ini dari utus para rasul dan kitab-kitab suci, kitab-kitab samawiyah diturunkan dan diberlakukannya seluruh syariat, ya, yang diakhiri dengan syariat Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ولأجلها نصبت الموازين ووضعت الدواوين وقام سوق الجنة والنار. Dan dengan alasan itu, timbangan di akhirat yang diadakan, dan dewan-dewan penghitung amal juga dihamparkan di hadapan hamba, dan pada waktu itu juga akan dipisahkan siapa yang akan diarahkan ke surga dan siapa di kalangan hamba yang akan diarahkan ke dalam api neraka wa na'udzubillah. Ke ahli tauhid dengan tingkatan-tingkatan mereka, mereka yang berhak akan surga ini. Sementara ahli syirki wal kufur yang ingkar kepada tauhid, maka mereka ini nantinya yang akan diarahkan ke dalam api neraka sesuai juga dengan kadar amal mereka. Wa bihan qasamatil khaliqatu ilal mu'minina wal kuffar. Dan dengan kalimat tauhid ini, la ilaha illallah ini, ya, terbagilah hamba ala yang dia mukmin, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada pengikut Nabi dan Rasul, orang-orang yang saleh dan para syuhada, dan di antara mereka juga ada yang kufar, dan ada yang abrar, ada juga yang fujar, ada yang mereka orang-orang mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat, dan ada dari mereka dari kalangan pendosa. Fahiyya mansha'ul khalqi wal amr was-sawabi wal iqab wa hiya al-haqqu alladhi yakhliqu lahu al-khaliqah. Jadi kalimat tauhid ini adalah intisari inti penciptaan dan segala bentuk perintah, ya, dan juga menjadi standar acuan, ya, pemberian ganjaran dan siksa. Siapa yang kalimat tauhid, maka bagi dia dan berdapat ingkar akan kalimat tauhid, maka bagi dia siksa. Dan at-tauhid ila al-haq yang dengannya diciptakan seluruh hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa anha wa an hukukiha as-su'al wal hisab. Dan karena alasan tauhid dan yang semua bertalian dengan tauhid, dari hak-hak at-tauhid berupa perintah dan larangan at-tasbih serta ma'rifatullahi azza wa jal, dari sini nantinya akan berlaku soal mulai dari kehidupan di mana di alam barzakh ketika seorang ya pertama kali dia masuk ke kubur, maka akan dimulai pertanyaan. Hingga nantinya para yawmul hisab akan terus bergulir pertanyaan kepada hamba tersebut, semua dikarenakan adanya kalimat tauhid la ilaha illallah. Ya, dan semua dikarenakan hak-hak yang bertalian dengan at-tauhid. Wa 'alaiha yaqa'u thawabu wal 'iqab wa 'alaiha nusibatil qibla wa 'alaiha ussisatil millah. Dan dengan alasan tauhid ini juga, maka ada ganjaran pahala, ada siksa. Maka ada kiblat, maka juga didirikanlah al-millah, keyakinan agama. Wa li ajliha jurridat suyuful jihad. Oleh karena tauhid ini juga, maka dipancangkanlah ya pedang-pedang jihad fi sabilillah. Karena semuanya ini karena ya dengan tujuan untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah. Maka ada millah an-najiyah, ya taifah al-mansurah, dikarenakan dia karena taifah ini benar-benar mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala ilman wa amalan. Dan ada firaq yang dicampakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke neraka karena mengabaikan hak-hak at-tauhid. Dan juga karena tauhid inilah ya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerukan jihad fi sabilillah litakuna kalimatullahi hiyal ulia. Tujuannya dimana disebutkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, tujuan disebutkan pada banyak sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menegakkan kalimat Allah, yakni kalimat tauhid, sebagai kalimat yang ditinggikan bahkan yang paling tinggi. Nah, lantas beliau menyebutkan di sini, wa hiya haqqullahi ala jami'il ibad, fa hiya kalimatul Islam wa miftahu daris salam. Dan kalimat tauhid adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala atas seluruh ya hambanya. Dengan kalimat tauhid Allah subhanahu wa ta'ala akan menghitung hamba tersebut kemana dia nantinya akan ditempatkan. Dan dengan kalimat tauhid ini juga seorang hamba punya konsekuensi amal di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala. Dan tauhid adalah kalimat Islam dan juga merupakan kunci dari salam. Ya, wa anha yas'alul awwaluna wal akhirun. Dan dengan tauhid akan ditanya semua generasi pendahulu maupun generasi yang ada belakang kelak. Lantas beliau mengatakan, fala tazulu qadamal abdi baina yadayillahi hatta yus'alu an mas'alatayn. Ya, hingga beliau menyebutkan pada bagian ini bahwa seorang hamba ketika nantinya dia berada di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, ya, tidak akan bergeser kedua langkah, kedua kaki hamba tersebut kecuali akan ditanyakan pada dua hal. Dua permasalahan akan ditanyakan ya pada yawmil hisab di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana kedua pertanyaan ini sejak dahulu merupakan persaksian hamba tersebut di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala. Yang pertama, mada kuntum ta'budun. Ya, soal yang pertama dihadapkan kepada mereka, ya'ni mada kuntum ta'budun. Ya, apakah yang kalian sembah, ya'ni di kehidupan dunia. Di mana sebelumnya, sebelum mereka dilahirkan, ketika mereka masih berada pada sulbi, ya, nenek moyang mereka, Allah subhanahu wa ta'ala telah mengambil persaksian mereka, ya, yaitu persaksian di mana Allah ta'ala berfirman kepada seluruh bani Adam, alastu bi rabbikum, bukankah saya adalah Rabb kalian, dan mereka mengatakan, bala, syahidna. Dan mereka semuanya menjawab, benar, kami mempersaksikan, wahai ya Allah subhanahu wa ta'ala, engkau ada Rabb kami. Maka soal ini pula nantinya kelak di yaumil hisab akan ditagih oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mada kuntum ta'budun. Bahkan sejak ketika hamba itu masuk ke alam kubur, soal yang pertama ditanyakan kepada mereka, yaitu man rabbuka, siapakah Rabbmu, siapakah sembahanmu, siapakah ilah yang engkau agungkan di dunia. Maka di sini hamba sebagian besar di antara mereka menjawab kalimat itu batilah. Iya. Masalah yang pertama, mada kuntum ta'budun. Yang kedua, mada ajattumul mursalin. Soal yang kedua, ya, dengan apa engkau menjambut seruan para rasul? Apa kalian ketaatan? Ya, dengan sami'na wa ata'na ala ra'si wal ain. Adakah kalian menjawab seruan para rasul dengan al-kufur? Ya, dengan inkar wal i'rad. Ya, maka hamba nanti hanya berkisar pada dua hal ini. Ya, antara mereka yang taat kepada rasul dan mereka yang berbuat kemaksiatan kepada para rasul tersebut. Dan dengan jawaban mereka itu juga akan ditentukan tempatnya kelak di akhirat, surga atau neraka, bahagia atau sengsara. Ya, tahadari ya ikhwan jami'an. Maka yang perlu diperhatikan hati-hati, langkah kita di dunia ialah nanti yang menentukan bagaimana akhir kita nantinya di akhirat, bagaimana kelak kita nantinya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah benar kita ikhlas Allah azza wa jalla pada setiap amal ibadah yang kita kerjakan? Ya, dan apakah benar kita menyambut seruan Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari segala yang beliau contohkan, yang beliau serukan? Ya, dari perkara-perkara yang ringan hingga perkara-perkara yang fardu. Ataukah kita termasuk orang-orang yang memilih, orang-orang yang memilah, yang mana beriman dengan sebagian ayat-ayat Allah dan kufur dengan sebagainya, ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kufur dan inkar dengan sebagainya sunnah Nabi yang lainnya. Maka disinilah nanti derajat seorang mukmin, seorang muslim tidak akan bertingkat satu dengan yang lainnya. Ya, Qayyim faqala huna rahimahullah, lalu berkata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala di sini, ya, terkait dengan dua masalah yang besar ini, dua masalah yang sepatutnya seorang hamba itu takut pada dirinya sejak sekarang. Ya, apakah dia sudah mempersiapkan dirinya dengan jawaban yang dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala pada dua masalah tadi atau tidak? Kata dia rahimahullah ta'ala, فَجَوَابُ الْأُولَى بِتَحْقِيقِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ مَرِفَةً وَإِقْرَارًا وَعَمَلًا. Dan dia menyebutkan, ya, beliau menyebutkan bahwa jawab dari masalah yang pertama, apa itu? Pertanyaan mada ajabtum mursalin. Pertanyaan mada kuntum ta'budun. Ya, kalian beribadah kepada apa? Ya, dan disini sebutkan kalimatul ibadah, karena kalimatul ibadah sesuatu yang luas lingkupnya, sesuatu yang menyeluruh, sesuatu yang universal, yang akan menyertai seorang hamba sejak dia sebagai seorang mukallaf. Sejak dia sebagai seorang mukallaf akan disertai dari awal dia hingga dia nanti akhir nafasnya, dia berada pada lingkup yang namanya ibadah, tidak akan lepas dari yang namanya ibadah. Ya, tapi bisa difahami di sini. Awal dia melangkah, akhir dia melangkah, semuanya namanya ibadah. Ada yang sifatnya ibadah yang murni, yang mahdha antara dia dan Allah, ada yang ibadah sifatnya muamalah, ada yang menyatukan di antara keduanya. Ada ibadah kaitannya dengan realisasi amal, ada ibadah kaitannya dengan meninggalkan amalan tertentu, ada perintah, ada larangan, ada yang haram, ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh, dan juga ada yang mubah, juga ada yang mubah. Kalau kita memahami hal ini, maka setiap hamba yang mukallaf akan berada pada kisaran ibadah. Maka ditanyakan masalah ini nanti, kala maza kuntum ta'budun, ibadah kalian tadi dari awal hingga akhir usia kalian kemana? Dan jawaban ini hanya dapat, ya, hanya akan dapat dijawab oleh seorang hamba yang dia merealisasikan makna la ilaha illallah ma'rifatan. Artinya ma'rifatan i'tiqadan. Ini kaitannya dengan amal batin. Kaitannya dengan amal, ya, dengan amal batin. Wa iqraran, pembenaran dengan lisan. Ya, dengan lisan. Jadi ketika seorang hamba dia paham, ya, dan di hadapan dia tertera kalimat la ilaha illallah, ya, dia meyakini kalimat tersebut, dia membenarkan kalimat tersebut, dia harus pula membenarkan semua konsekuensi yang ada dari kalimat la ilaha illallah. Bagaimana masalah ini dijabarkan dalam banyak kitab-kitab tentang tauhid, dalam banyak kitab-kitab tentang pengenalan akan makna la ilaha illallah. Ya, Karena kalimat la ilaha illallah berkisar antara penetapan ibadah dan penyadaran secara bentuk kesyirikan. La ilaha yaitu penyadaran secara bentuk syirik di Allah, dan kalimat illallah penetapan yang uluhiyah hanya kepada zat Allah tabaraka wa ta'ala. Iya. Marifatan i'tiqadan, dia meyakini dalam hati dia bahwa la ilaha illallah. Tapi marifat tidak cukup. Dia kata dia marifatan wa iqraran. Dan waw di sini ikhwan, pada kalimat marifatan wa iqraran wa amalan, bukan seperti. Waw di sini di jama. Waw di sini di jama. Artinya akan sempurna jawaban pada masalah mada kuntum ta'budun kalau menyatukan tiga hal ini. Penerangan, pembenaran, dan amal pada kalimat tauhid. Kapan salah satunya gugur, maka dia tidak akan sanggup untuk menjawab makna kalimat mada kuntum ta'budun. Karena di antara usul ahli sunnah wal jamaah yang telah disebutkan oleh para ulama besar kita, dari para ulama yang terkemuka di generasi salaf terdahulu, bahwa masalatul iman kaitannya dengan mada i'tiqad pertama, i'tiqad bil jinan. Setelah itu ikrar dengan lisan dan amal dengan arkan. Ini dia tiga sendi utama iman, yang mana tiga sendi utama ini juga merupakan sendi utama dari kalimat tauhid. Ya. Dan keliru jika seseorang mengeluarkan amal dari makna ini. Dan keliru seseorang apabila memisah dan memahami al-ghaw di sini membagi tertib sehingga diakhirkan amal dari makna iman tersebut. Ini pandangan sebagian dari sekte yang menyimpang dari akidah ahli sunnah wal jamaah dari kalangan man murji'ah, termasuk juga generasi yang ada di belakangan ini dari murji'atul fuqaha. Yang dengan logika mereka mengatakan bahwa amal pada iman itu sama dengan al-tahara pada salat. Syartun, tetapi bukan bagian dari iman. Tahara syartun, bukan bagian dari salat. Ya, seperti itu anggapan mereka. Dan ini pandangan yang keliru. Pandangan yang mengisi kesepakatan para ulama terdahulu di kalangan ahli hadis wal athar. Ya, maka iman mencakup seluruhnya. I'tiqad, apalagi pembenaran dengan lisan dan amal dengan arkan. Jadi ini dapat kita lihat pada sekian banyak hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam berbicara tentang iman dan juga berbicara tentang kalimat la ilaha illallah. Wa kalimat la ilaha illallah ini ya akan ke dalam surga ketika dia membenarkan, ketika dia mengakui, meyakini, dan dia mengerjakannya dengan amal. Wa jawabu tsaniyah bi taqiqi anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun jawaban yang kedua dari masalah yang pertama, masalah yang ada tadi, yaitu masalah ma'ada ajabtumul mursalin. Ya, apa yang kalian jawab dari seruan para rasul? Maka jawaban dari masalah ini kata beliau rahimahullah taala dengan realisasi dari konteks tauhid yang kedua. Itu apa? Wa anna Muhammadan Rasulullah. Ya, wa anna Muhammadan Rasulullah, hadza tauhid dan ta'at kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, marifatan dalam mengenali Nabi kita Muhammad sebagai seorang Nabi, seorang Rasul, meyakini akan kebenaran beliau, meyakini bahwa risalah beliau datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wama yantiku anil hawa illa iyi. Baik, wama yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dia meyakini bahwa beliau adalah sayyidi waladi Adam. Dia meyakini bahwa beliau adalah khatim al-anbiya wal-mursalin. Ya, ini marifatan. Ucapan beliau adalah wahyu. Beliau penghulu seluruh para Bani Adam, termasuk juga para Nabi dan Rasul. Ya, dan beliau juga adalah penutup para Nabi dan Rasul. Ya, dan ikraran. Dan harus ada pembenaran. kepada seseorang tidak akan dijadikan dia seorang muslim kecuali dia melafazkan kalimat la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Kalau dia memotong ucapan syahadat ini, maka tidak sah syahadat dia dan tidak dianggap dia sebagai seorang muslim, ya? Namun harus menyambut dua kalimat ini, kalimat la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa inqiyadan wa ta'atan. Dan inqiyad itu, ya, tadi melakukan, ya, mengamalkan setiap yang disampaikan oleh beliau dan taat akan segala yang, ya, di taat akan segala sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Setelah itu beliau menyebutkan wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa aminuhu ala wahyihi wa khiratihi min khalqihi wa safiruhu bainahu wa baina ibadihi al-mab'uthu bid-din al-qawim wal-manhaj al-mustaqim arsalahu Allah rahmatan lil-alamin wa imaman lil-muttaqin wa hujjatan ala al-khalaiqi ajma'in. Kata beliau lantas mengiringi ya persaksian yang persaksian syahadat la ilaha illallah dengan persaksian syahadat Muhammad, ya, kepada Muhammad bahwa dia adalah hamba Allah dan rasul yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya, dan juga dia adalah aminuhu yang terpercaya dalam mengemban wahyu Allah subhanahu wa ta'ala dan ummah yang terbaik, makhluk yang terbaik dari seluruh makhluk yang Allah subhanahu wa ta'ala telah ciptakan. Dan dia adalah penyambisan, ya, antara Allah subhanahu wa ta'ala seluruh hambanya, ya, seorang nabi yang diutus dengan agama yang lurus, dengan manhaj yang lurus, ya, Allah subhanahu wa ta'ala utus sebagai rahmat lil alamin dan imam bagi al-muttaqin dan hujjatan alal khalaiqi ajma'in, ya, sebagai hujjah, sebagai patokan, sebagai acuan benar tidaknya ya bahagia atau tidak dengan seluruh hamba tanpa kecuali. Ya, arsalahu ala hini fatratin minar rusul fahada bihi ila aqwa min turuki wa awdahi subul iftarada ala al-ibari ta'atahu wa ta'zirahu wa tawqirahu wa mahabbatah walqiyama bihukukihi wasadda duna jannatihi turuk falan tuftaha li ahadin illa min tariqihi. Beliau menyifati Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini sebagai salah satu di antara rangkaian para rasul yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya, pada segenap ummah. Hanya saja Nabi kita Muhammad tentunya memiliki kekhususan dan keistimewaan sebagai akhir para rasul, dan beliau juga diutus ala kafati al-jinni wal-ins, ya, yang diutus kepada seluruh kaum, seluruh umat, bahkan kepada kaum jin dan kaum manusia. Berbeda hanya dengan para rasul yang ada sebelumnya. Dan beliau juga diutus dengan membawa jalan yang lurus, ya, dan titian yang paling terang. Dan tidaklah Nabi kita yang mulia ini meninggalkan kepada umatnya kecuali ditinggalkan di atas mahajjatil bayda, kama ja fi hadis Abi Darda. Ya, di atas mahajja, di atas titian, di atas pegangan yang putih bersih, layluha kana hariha, di mana malamnya terang benderang sebagaimana siangnya. Ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah meninggalkan sesuatu apapun dari permasalahan yang kaitannya dengan kehidupan seorang hamba kecuali Nabi menerangkan perkara akan hal tadi. Dan ini diterangkan dalam banyak hadis, ya, karenanya menjadi kewajiban seorang hamba untuk tamassuk berpegang teguh dengan sunnah Nabi kita yang mulia ini Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, masyaallah taala. Wala haula wala quwata illa billah. Di sini juga beliau menyebutkan di antara pujian beliau dan sanjungan beliau kepada Muhammad Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya, asyara lahu sadrahu wa rafa'a lahu dhikrahu wa wada'a anhu bidrahu wa ja'ala dhillata wa sigara ala man khalafa amrihi. Allah tabarak wa ta'ala melapangkan dada beliau dan telah meninggikan, ya, penyebutan nama beliau di sisinya di hadapan para malaikat al-muqarrabin, dan juga Allah subhanahu wa ta'ala telah mengumpulkan seluruh dosa-dosa beliau dan menjadikan kehinaan dan kerendahan bagi siapa saja yang menyelisihi perintah dan perkara dan, ya, tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kemana pada hadis Abi Munib Al-Jurashi yang beliau riwayatkan dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, riwayatkan oleh Imam Ahmad fil Musnad dan selainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bu'istu bisayfi bina yadai as-sa'a hatta yu'bada Allah wahdahu la sharika lah, waju'ila rizqi tahta dhilli ramhi, waju'ila dhullat wa sigaru ala man khalafa amri, faman tashabbaha biqawmin fahuwa minhum. Jawa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda, bu'istu bisayfi bina yadi sa'a hatta yu'bada Allah wahdahu la sharika lah. Mabliya diutus, ya, dengan asyif, dengan pedang yang terhunus, ya, hingga diantara dua masa hingga datangnya hari kiamat, hingga Allah subhanahu wa ta'ala disembah dan tidak syarikat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Waju'ila rizqi ya tahta zilli rumhi, dan rizqiku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dijadikan atau ditempatkan di bawah ya rumhi, di bawah naungan, ya, busur saya. Waju'ila dhullatu wassigaru ala man khalaqa amri. Kehinaan dan kerendahan akan diberikan kepada siapa saja, kata Nabi SAW, kepada siapa saja yang menyelisihi perintah beliau. Maka barang siapa yang tashabbaha biqaumin, barang siapa yang dia menyerupakan diri dengan suatu kaum, fahuwa minhum, maka dia termasuk dari kaum tersebut. Ya, kata atas beliau Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala melanjutkan, wa kama anna dhillata madrudatun ala man khalafa amri fal izzatu li ahli ta'atihi wa mutaba'atihi. Kata beliau rahimahullah ta'ala, kemana hanya kehinaan dan kerendahan bagi siapa saja yang menyisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka demikian juga hanya kemuliaan, ya, kemuliaan dan derajat yang tinggi akan diberikan kepada siapa saja yang taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yang mengikuti tuntunan beliau. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya, maka janganlah kalian merasa hina dan janganlah kalian merasa bersedih, sesungguh kalian ini mendapatkan derajat yang sangat tinggi apabila kalian benar-benar beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Jadi seorang hamba dia akan mendapatkan derajat tersebut apabila dia termasuk pada kategori seorang yang beriman, yakni mereka yang memurnikan kalimat tauhid, yaitu itu tauhid la ilaha illallah dan tauhid Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan juga firman Allah subhanahu wa ta'ala, walillahi al-izzatu walirasulihi walil mu'minin. Sesungguh kemuliaan itu bagi Allah semata dan juga bagi Rasulnya dan bagi orang-orang yang beriman. Dan juga pada ayat yang lainnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fala tahinu wa tada'u ila silmi fa ila silmi wa antum la'laun wallahu ma'akum. Dan janganlah kalian merasa hina dan kalian menjawab seruan untuk berserah atau menyerah di hadapan musuh-musuh Allah, Sementara sungguh kalian ini mendapatkan derajat yang sangat tinggi dan sungguh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan kalian. Ya, ini semua isyarat ikhwan jami'an bahwa siapa saja yang mengikuti dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dialah yang mendapatkan derajat yang tinggi ini dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berbeda halnya bagi yang menyelisihi perintah Nabi dan menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka bagi mereka ini kehinaan di dunia maupun di akhirat, wa na'udzubillahi min dzalik. Fa insyaallah taala ya, pada selanjutnya tentang pada kita dari mati ini kita lanjutkan nanti di majlis kita ya, yang mendatang. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga yang sedikit yang ada ya bisa memberikan faedah dan faedah kita semua ya, dan ada pun yang keliru maka datangnya dari hawa nafsu kami. Subhanakallahu wa bihamdik, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.